tancapkan bungaku yang kutanam di lubuk hati. Namun tetap ku simpan selalu jambangan yang kau berikan. Oh angin berhembuslah sejukkan resaku ini untuk melepaskan rindu di hatiku selama ini. Marilah kita sadari liku-liku hidup ini, cinta yang datang dan pergi tak dapat dihindar lagi, hindar lagi. Kita sadar